Fataha, dahaba, utub, iftah, izhab. Ini fiil-fiil mabni. Kataba contoh fiil apa ini? Mabni. Fataha, dahaba, utub, iftah, izhab. Nah. Wal mabni dan fi'il mabni mal amil af'al wal madi wal amr wal mudhari. Fi'il fi'il mabni itu fi'il madi. Kita fi'il madi andak. Ma huwa al fi'il madi? Fi'il madi fi'il laka ala hadatha. Zaman madi. Nah, fi'il dalla ala hadatin fi zamanil madi. Fi'il yang menunjukkan satu perbuatan, kejadian pada masa lampau, lewat. Wal amr dan fil amr, ma huwa al fi'l amr? Fi'l amr ma ta'rifu? Fi'lun dalla ala ايش? طلب على شيء استمرار. Dalla ala talab shay' istimrar. Talab syai, dan talab syai ini mencakup husulu atau istimrar. Meminta satu dikerjakan atau terus-menerus. Kalau belum terjadi, minta untuk dikerjakan. Kalau sudah terjadi, minta untuk istimrar. Wal mudhari, dan juga fi'il mudhari'. Dan ma huwa fi'il mudhari'? Wa fi'lun ma lam ya'ala hadatsa fi zaman al-hali. Nah, fi'lun dalla ala hadatin yaqa'u fi zamanil hal wal mustaqbal. Fi'il menunjukkan perbuatan, kejadian pada waktu yang sekarang sedang terjadi atau akan datang, mustaqbal. Mudhari. Wal mudhari fil mudhari idza tasarat bihi nunul inath, apabila bersama dengan nunul inath. Nun menunjukkan apa? Jamak muannas, baik hunna mereka perempuan atau antunna kalian perempuan. Saya jelasna hunna jelasna ada afwan fil mudhari hunna yajlisna antunna tajlisna aw nun taukid atau bersama dengan nun taukid. Nun taukid al mubasyirah, misalnya yadhhabanna tadhhabanna adhhabanna nadhhabanna. Nah, ini fi'il-fi'il mabni. Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amar juga semuanya mabni. Fi'il mudhari' mabni dengan syarat apabila bersambung dengan nunul inath atau nunul taukid. Fi'il mudhari' tidak semuanya mabni. Kebanyakannya malah mu'rab. Fi'il mudhari' kebanyakannya mu'rab. Ia mabni pada dua keadaan. Apabila bersambung dengan nunul inath atau bersambung dengan nunul taukid al-mubasyarah. Fi'il mudhari', ini asal makna mudhari' itu syabih, menyerupai, menyerupai isim pada harokat dan sukunnya. Harokat dan misalnya yaktubu menyerupai isim fa'il katibun. Yaktubu menyerupai apa? Katibun. Dari segi apa? Berharokat dan sukunnya. Misalnya yang pertama ya berharokat. Katib huruf pertama juga berharokat. Yaktubu huruf kedua kaf sukun. Pada katibun huruf yang kedua apa? Alif juga sukun. Huruf ketiga yaktubu ta berharokat. Katibun juga berharokat. Walaupun jenis harokatnya beda ya. Yang penting jelas sama-sama berharokat. Nah. Sebagai menyatakan ialah hanya kenapa mudhari' karena dia menyerupai isim. Menyerupai isim sehingga dia mudhari'. Menyerupai isim pada harokat dan sukunnya. Nah, kemudian al-fi'il mudhari' al-mu'raf, fi'il mudhari' mu'raf. Fi'il mudhari' al-mu'rab. Lawannya mu'rab apa? Al-mabni. Perbedaan i'rab dan mu'rab? Ndak? Al-mu'rab huwa tawiru at-taghyiru wa al-kalimi bi sababi al-amil. Nah, wal mu'rab mu'rab ma taghayyara akhiruhu bi sababi dukhuli al-amil. Nah, perubahannya, perubahan akhir kalimat sebabkan masuknya amil, ini i'rab perubahannya. Kalimat yang terjadi perubahan ini adalah mu'rab. Demikian juga perbedaan antara bina dan mabni. Ma huwal bina? Al bina huwa luzumu awakhir kalim bisabi dukhuli al-amil. Luzumu awakhir kalim halatan wahina. Luzumu awakhir kalim halatan wahina. Wal mabni? Wal mabni. Wal mabni ma lazima akhiruhu bisabi dukhuli al-amil. Ma lazima akhiruhu halatan wahidah. Enggak usah bisa bidhul amil lah. Oh iya, sebenarnya enggak perlu bisa bidhul. Walaupun amil-amil yang sebelumnya tetap enggak berubah dia. Malazima akhiru halatan wahidah. Al-fi'l mudhari fi'l mudhari al-mu'rab marfu' mansub majzum. Nah, kita lewat sebelumnya. I'rab terbagi menjadi 4, raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Tanda asli rafa apa? Ndak? Tanda asli rafa? Dom? Tuma. Tanda asli nasab? Kasrah. Fat? Fat. Tanda asli jar atau fafat? Kasrah. Tanda asli jazm? Kasrah. Sudah tadi kasrah. Su? Sukun. Nah, yang masuk pada isim dari 4 ini apa saja? Asma. Rasul. Sun. Khabna. Yang masuk pada fi'il? Rafu, nasm, jazm. Nah, dari 4 ini ada yang musytarak, ada yang mukhtas. Yang musytarak apa? Dari 4 ini musytarak pada isim dan fi'il? Yang musytarak masuk dua-duanya. Dari 4 yang raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, ada yang musytarak, ada yang mukhtas. Yang musytarak apa? Raf'un dan wa nasuna. Mukhtas bil asma, bil ismi. Nah, al jar atau awil khafdu. Mukhtas bil fi'il, al jazm. Nah, ini masuk pada fi'il 3 ini, marfu, mansub, majzum. Rafu nasbun jazmuna. Tentang marfu, yaktubu, yadhabu. Mansub, lan yadhab, lan yaktuba, lan yadhaba. Majzum, lam yaktub, lam yadhab. Nah, ini keadaan fi'il mudhari, marfu, mansub dan majzum. Perubahan-perubahan ini karena apakah dia marfu, mansub, majzum disebabkan apa? Amil. Amil yang masuk padanya. Amil rafa atau amil nasab atau amil jazm. Kalau yang masuk amil rafa berarti dia marfu. Kalau yang masuk amil nasab berarti dia mansub. Seperti sini lan yaktuba, amil nasabnya mana? Lan. Atau kalau yang masuk amil jazm maka dia majzum, lam yaktub. Mana amil jazmnya? Lam. Lam. Amil rafa'nya mana? Dak. Amil rafa'nya ibtidaiyah. Apa? Ibtidaiyah. Apa itu? Sebagai permulaan bisa juga tidak ini. Saya Muhammadun yaktubud darsa. Muhammadun yaktubud darsa. Muhammadun maktubun bil ibtida. Yaktubu, syahidnya yaktubu. Yaktubu. Yaktubu. Muhammadun yaktubu. Yaktubu. Marfu. Nah, dia marfu, marfu mansub majzum ini. Yaktubu. Yaktubu. Marfu. Apa yang marfu akannya? Li'annahu ya'tahu khalif minal awamil jawazim wal nawasib. Nah, yang merupakannya apa? Mana yang merupakan amilnya mana? Amilnya amil ma'nawi. Jadi amil ada amil lafzi, ada amil ma'nawi. Lafzi yang dilafadkan ada diucapnya lan, lam, fi, ala, itu amil-amil apa? Laf, lafzi. Ada amil ma'nawi, tidak diucapkan tapi ada di situ. Seperti amil yang merupakan fi'il mudhari'. Misalnya jilisu Muhammadun. Ya jilisu marfu. Kan harus ada amil yang merafakan. Apa amilnya? Amil ma'nawi. Apa itu amil ma'nawi? Di sini tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Yang merafakan amil mudhari' amil ma'nawi itu apa? Tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Kosong dari amil nasab dan amil jazim. Ya, dalam i'rab seringnya fi'il mudhari' marfu ditajarrudihi minan nasibi wal jazim, itu yang merafakan amil ma'nawi. Demikian juga contohnya amil ma'nawi yang merafakan mubtada. Zaidun qa'imun misalnya. Zaidun mubtada marfu. Mana amil yang merafakannya amil ma'nawi? Apa itu? Alif tidak. Alif tidak. Nah, kemudian di sini al-af'al mu'arabat wa alamat fi'il fi'il mu'arab dan tanda-tandanya. Fi'il fi'il mu'arab dan tandanya fi'il mudhari ya, yang mu'arab dan dari segi i'rab terbagi menjadi tiga, fi'il mudhari al-akhir, al-af'al khamsah dan al-fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir. Fi'il akhir yaitu fi'il yang huruf akhirnya telah fi'ilnya selamat dari huruf illah. Ma salima akhiruhu min harfil illah. Huruf illah ada tiga, waw, ya dan alif. Contohnya yashrabu. Huruf terakhirnya apa yashrabu? Ba. Nah, ba bukan waw, bukan ya, bukan alif, berarti sebenarnya sayhul akhir. Kalau fi'il sayhul akhir, kalau marfu tanda rafa'nya dhammah, yashrabu. Kalau mansub tanda nasabnya fathah, lan yashroba, lan yashroba, lan fathah. Majuzum tanda jazmnya sukun, lam yashrob, lam yashrob. Contoh lain misalnya ya'lamu, alima ya'lamu, ya'lamu, lan ya'lama, lam ya'lam. Yajlisu, yajlisu, lan yajlisa, lam yajlis. Marfu tanda rafa'nya apa? Dom, dommah. Apa yang merafakan fi'il mudhari' tadi? Tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Amil ma'nawi yaitu tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazim. Di marfu tanda rafa'nya dommah. Mansub tanda nasabnya fathah, majzum tanda jazmnya sukun. Dan al-af'al khamsah, al-af'alul khamsah. Apa tadi pengertian al-af'al khamsah? Dan semua fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Alifun itsnain atau waul jam' atau ya'ul mu'annatsah al-mukhatabah. Contohnya yadhhabani bersambung dengan apa di sini yadhhabani? Bersambung dengan ul jama'atun ya mu'annatsal mukhatabah yadhhabani. Apa? Nah, bersambung dengan alifun itsnain. Tanda rafa'nya dan subutun nun, nunnya tetap ada. Yadhhabani. Marfu' tanda rafa'nya adalah subutun nun. Ketika mansub lan yadhhaba. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun, membuang nunnya, nunnya hilang. Yadhhabani menjadi lan yadhhaba, nunnya hilang. Ketika majzum lam yadhhaba, tanda jazmnya juga dengan membuang nun. Tanda rafa'nya al-af'al khamsah thubutun nun, nunnya tetap ada. Tanda nasab dan tanda jazmnya hadfun nun. Mansub misalnya bilan wa alamat nasbihi hadfun nun. Majzum bilam wa alamat jazmihi hadfun nun. Ini al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah yaitu semua fi'il mudhari' apabila bersama dengan alif al-ithnain, alif al-ithnain baik huma atau antuma, atau wawul jama'ah, wawul jam' baik hum atau antum, atau ya'ul mu'annatsah al-mukhatabah yaitu anti, ya'ul mu'annatsah al-mukhatabah. Maka tanda rofa'nya dengan thubutun nun, dan tanda nasab dan tanda jizmnya dengan membuang nur. Dan yang terakhir al-mudhari al-mu'tal akhir, fil mudhari al-mu'talul akhir. Fil mudhari akhir adalah huruf indah. Huruf indah 3. Maka fil mudhari mu'tal akhir juga ada 3 macam. Mu'tal akhir bil wawi, mu'talul akhir bil ya, mu'talul akhir bil alif. Contohnya yad'u. Yang mu'tal akhir dengan apa? Yad'u wawi, yahdi bil ya, yarda bil ya. Tulisannya sama, yahdi dengan yarda, ya dengan alif. Bedakannya apa? Harokat sebelumnya. Kadang ya dan alif, kadang di akhir kalimat kadang tulisannya sama. Ya dari sini bentuk apa? Alif. Membedakan adalah harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya kasar berarti adalah ya. Harokat sebelumnya fathah berarti itu adalah alif. Nah, alif matwiyah. Alif matwiyah. Alif yang terlipat seperti ya. Ketika marfu yad'u dengan apa? Dhammah muqaddarah. Mana min dhuriha apa? Ats-tsiqal. Yang menghalangi nampaknya harokat, terlihatnya harokat adalah ats-tsiqal, berat. Sebenarnya bisa nampak misalnya yad'u. Yad'u bisa tapi yang berat. Yad'u. Ketika mansub tanda nasabnya fathah zahirah, lam yad'u. Karena fathah itu ringan. Harokat yang paling ringan, yang paling mudah apa? Fathah. Lam yad'u. Majzum, lam yad'u tanda jizmnya apa? Hadfun tul akhir. Buang akhirnya apa itu? Huruf illah. Huruf illah di sini jenisnya apa? Ya atau alif? Yad'u, lam yad'u. Nah, wow. Harokat bi ain dhammah itu menunjukkan jenis huruf illahnya itu apa? Wow. Dari mana kita tahu itu adalah wow? Karena dhammah cocoknya dengan wow. Lam yad'u. Ada huruf illah yang terbuang itu wow. Karena dhammah cocoknya dengan wow. Mu'tal akhir bil ya yahdi. Marfu tanda rofa'nya apa? Dhammah qaddarah. Man amin dhuhriha apa? Apa mencegah terlihatnya harokat? As thiqal, berat. Sebenarnya bisa nampak, bisa diucapkan tapi berat. Saya yahdiyu. Yahdiyu bisa tapi berat. Mansub lan yahdiya dan nasabnya fathah zahirah. Ketika nasab fathah itu ringan. Nah, sehingga nampak dan tidak tersembunyi. Lan yahdiya. Majzum lam yahdi. Tanda jazmnya dengan membuang huruf akhirnya, huruf illahnya. Jenis huruf illahnya apa yang terbuang? Ya. Nah, dari mana kita tahu itu adalah ya? Kasroh, kasroh di akhirnya. Yahdi. Kasroh jadinya dengan ya. Berarti yang terbuang adalah ya. Yardha, mu'tal akhir dengan alif. Marfu' tanda rafa'nya, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Man amin dhuriha apa? Kalau tadi mu'tal akhir bil wawi bil ya, man amin dhuriha ats-tsiqal. Karena berat. Kalau pada mu'tal akhir bil alif, man amin dhuriha apa? At-ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Alif la takbalu haraka aslan. Karena alif sama sekali tidak bisa menerima harokat. Yang namanya alif itu selamanya sukun. Alif selamanya sukun. Kapan alif menerima harokat? Itu bukan alif. A, I, U. Itu bukan alif. Tapi apa? Hamzah. Adapun alif selamanya sukun. Selamanya huruf mad. Maka sini mana amin zuhur yang mencegah terlihatnya harokat pada alif adalah at-ta'adzur. Karena alif sama sekali tidak bisa menerima harokat. Mansub lan yardha. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. menamil dhuriha apa? At-ta'adzur. Majzum lam yardo. Karena jizumnya apa? Membuang huruf akhirnya, huruf ilahnya. Jenis huruf ilahnya apa di sini? Lam yardo. Alif. Dari mana kita tahu alif? Lam fathah. Fathah pada dot sebelum huruf ilah menunjukkan yang terbuat adalah alif, karena fathah cocoknya dengan alif. Nah, ikhwani fid din waffaqani Allah iyyakum, ini i'rabnya fi'il mudhari' mu'rab. Ada tiga macam. Ada fi'il mudhari' sahil akhir, al-af'al khamsah, dan mu'tal akhir. Ada pun sahil akhir, ini fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya selamat dari huruf ilah, bukan huruf ilah. Bukan waw, bukan ya, bukan alif. Contohnya ya jilisu. Maka tanda i'rabnya dirafa' dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jizmnya dengan sukun. Yang kedua, al-af'al khams. Apa itu al-af'al khamsah? Itu semua fi'il mudhari', setiap fi'il mudhari' apabila bersambung dengan alif ul-ithnain atau wawul jama'ah atau ya'ul mu'annatsah al-mukhatabah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ini al-af'al khamsah. Tanda i'rabnya apa? Kalau marfu, tanda rafa'nya dengan thubutun nun. Mansub, tanda nasabnya hatfun nun. Majzum, tanda jizmnya hatfun nun. Dan fi'il mudhari' mu'tal akhir, itu fi'il yang akhirnya adalah huruf illah. Fi'il mudhari' yang terakhirnya adalah huruf illah. Huruf illah apa saja? Ada tiga. Waw, ya, dan alif. Sehingga fi'il mudhari' mu'tal akhir ada tiga macam. Mu'tal akhir bil wawi, mu'tal akhir bin ya, mu'tal akhir bil alif. Adapun mu'tal akhir bil wawi, tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Alal wawi. Man amil dhuriha apa? Man amil dhuriha as-siqal. Mansub tanda nasabnya fathah. Fathah. Kenapa fathah nampak? Karena fathah ringan. Majzum tanda jizmnya dengan membuang akhir, membuang huruf ilahnya. Mu'tal akhir bil ya, yahdi. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah 'alal ya. Man amil dhuriha as-siqal. Majzum tanda mansub tanda nasabnya fathah zahirah. Majzum tanda jizmnya bihatfil akhir. Mu'tal akhir bil alif, yardha. Marfu' tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah 'alal ala wawi atau ala ya? Ala alif. Nah, man amil dhuriha at-ta'adzur. Apa makna ta'adzur? Ya, al-alif namanya la takbaru bil-haraka aslan. Alif tidak bisa menerima harakat sama sekali. Al-alif mulaziman is-sukun. Mansub dan nasabnya fathah muqaddarah. Man amil dhuriha at-ta'adzur. Majzum dan jazmnya haful akhir. Sampai di sini ada yang belum jelas. I'rab fi'il mudhari' al-mu'rab. Dan tamrin latihan. Ijal ma ya'ti mansub dan majzum. Jadikan fi'il yang berikut ini mansub dan majzum. Di fi'il banyak semuanya marfu. Anurubah sebutan keadaan mansub dan majzumnya. Ini apa? Wajibul manzil. PR. Contohnya ya, saya kasih contoh nomor 1 misalnya. Yadhabu. Yadhabu. Lan yadhaba. Lam yadhab. Nah, PR-nya sedikit aja, jangan kebanyakan. Yang penting paham. Lebih dalam pada subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Besok lagi dikit. Biasanya kalau lama ini di gudas di PR. Oh, mau libur ini. Iya, tambah lagi. Oh, PR tambah lagi dua kali. Apa? Mayyiz marfu wal mansub majzum ala wa alamati kull minha. Bedakan mana marfu, mana mansub dan mana majzum dan tanda-tanda masing-masing. Kalau marfu tanda rafa'nya apa? Mansub tanda nasabnya apa? Majzum tanda jizmnya apa? Saya kasih contoh ya, yusolli. Yusolli ini marfu' mansub atau majzum? Ini marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Nah. Ini tidak perlu antum yusolli, tanda rafa'nya dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jizmnya hatulah, enggak perlu. Cukup keadaannya sini aja. Misalnya yusolli dia marfu' kan, tanda rafa'nya dhammah. Dan seterusnya. Misalnya contoh saya contoh yang kedua, saya kasih contoh. Fa illam taf'alu. Di sini apa? Marfu mansub atau majzum? Majzum. Tanda jizmnya hadful nun. Bilam. Nah, majzum bilam dan tanda jizmnya apa? Hadful nun. Nah, tidak perlu antum sebutkan lagi tanda rafa'nya sebutun nun. Tanda nasabnya hadful nun. Cukup keadaan di sini aja. Ya. Paham soalnya? Yang soal yang pertama sebutkan mansub dan majzumnya. Soal yang kedua bedakan mana marfu, mana mansub, mana majzum dan tanda-tanda masing-masing. Kalau marfu tanda rafa'nya apa? Kalau nasab tanda nasabnya apa? Kalau majzum tanda jazmnya apa? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya. Bihadal qadar subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atakabbal. Ada sepatu asal kita. Tidak ada PR sebenarnya? Tidak ada. Kenapa bisa keluar sampai PR sebelumnya gitu ya?